بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا زرنين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا رزقا طيبا من العلوم النافعة يا ربنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا علم التوحيد، اللهم علمنا علما عنك، اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه، اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك أنت الوهاب يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم إنك أنت الوهاب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة يا رب العالمين. لا تزغ قلوبنا اللهم ثبتنا في دينك، اللهم ثبت قلوبنا في طاعتك، اللهم أعنا على حفظ دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك أنت المعين المنعم يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض، يا رب العرش، يا مالك كل شيء ومليكه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم ارزقنا رزقا حسنا طيبا مباركا فيه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا من العلوم الشرعية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنسان antara takdir dan kehendak. Manusia antara sikap jabariyah. Atau manusia antara jabar. Keterpaksaan dengan ikhtiar, pemilihan. Disebutkan dalam kitab ini penyesatan berpikir atas nama takdir. Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata, al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-mu'attiluna li haqa'iqiha yubaghidun Allah ila khalqih. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, lebih-lebih tidak berusaha mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengenalan, dengan sebenar ma'rifat, pengetahuan tentang Allah. Dan orang-orang yang jahil tentang nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Orang-orang yang tidak pernah atau jarang meresapi nama-nama Allah, sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama Allah, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua itu, dan semoga kita bukanlah mereka, tanpa disadari menanamkan kebencian terhadap Allah dalam diri atau untuk diri orang yang lemah imannya. Bahkan di antara mereka adalah ulama yang mereka salah atau sudah salah namun terus bersalah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka mengklaim diri mereka berderajat ma'rifat, yaitu ma'rifatullah. Tetapi jika mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak menghargai asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpotensi untuk menanamkan benih kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri para pengikut mereka. Ya, dalam diri para pengikut mereka. Bukankah ahli maksiat misalnya? Na'udzubillah. Bukankah ahli maksiat ketika mereka bermaksiat kepada Allah, mereka tidak peduli dengan muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengajak orang lain untuk bermaksiat sama dengan mengajak orang lain untuk ikut tidak merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang mereka berpaling dari kebenaran menuju ke aliran dalam pemahaman terhadap asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang salah. Yang dimaksud Ibnu Qayyim adalah bukan orang-orang awam. Di sini yang dimaksud bukan orang-orang awam. Ya, orang-orang yang dia memang belajar namun ternyata tidak mengenal Allah dengan sebenar pengenalan, tidak juga dia meyakini nama-nama Allah, bahkan mereka mu'atil, yaitu menta'til dan mentahrif, bahkan menihilkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara Mu'tazilah atau di antara sebagian besar Asy'ariyah. Ya. Tanpa disadari mereka menanamkan, tanpa disadari menanamkan kebencian terhadap para pengikutnya, terhadap Allah dalam diri para pengikutnya, serta menghalangi mereka untuk mencintai dan mentaatinya. Ya. Betapa tidak jika antum punya nama, kemudian teman antum menafikan nama antum. Itu secara zahir menunjukkan betapa teman antum membenci antum. Sekarang bagaimana dengan orang yang menafikan nama Allah Subhanahu wa taala atau menafikan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Maka betapa zahirnya itu adalah kebencian, dan jika diajarkan kepada masyarakat maka akan menimbulkan peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna, dan bagi Allah, Allah memiliki asma husna, nama-nama yang terbaik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifati nama-nama Dia Azza wa Jalla sebagai nama-nama terbaik, sementara malah justru nama-nama tersebut diliburkan oleh sebagian orang? Bagaimana mungkin itu masuk ke akal? Ya. Ada beberapa contoh perbuatan orang-orang yang sesat tersebut dan konsekuensinya. Seperti mereka menanamkan pada diri orang yang lemah imannya bahwa ketaatan hamba tidak ada gunanya di sisi Allah, meskipun ketaatan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dengan penuh ketulusan lahir dan batin. Ada orang, sebagian orang, bahkan ulamanya berpendapat bahwasanya ketaatan seseorang mau lama, mau tulus berapa, dia belum tentu mendapatkan rahmat Allah. Bahkan dibilang tidak ada gunanya di sisi Allah, dalam artian itu gak ada faedahnya bagi hamba tersebut. Ada yang berpikiran seperti itu. Mereka juga menanamkan pemahaman bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin seorang hamba akan aman atau selamat dari makar tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat. Tapi perlahan-lahan saja kita pahami pasalnya. Sebabnya menurut mereka, Allah bisa saja mengalihkan orang yang bertakwa dari tempat ibadah yang mulia ke tempat pelacuran yang hina, dari tauhid dan zikir mengingatnya kepada kemusyrikan dan kelalaian. Ini benar. Mungkin enggak? Mungkin benar, mungkin. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya ya bisa. Karena Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur. Seseorang yang tadinya Islam kemudian menjadi kafir? Mungkin. Tadi Islam taat menjadi kafir? Mungkin. Bukan tidak mungkin. Benar, ini benar. Bahkan Allah bisa saja membalik hatinya 180 derajat dari iman yang tulus kepada kekufuran. Itu benar. Bisa, bisa. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dituduh dengan bahwasanya Allah tidak memberi rahmat dan semacamnya. Jadi pemikiran ini premisnya benar bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala bisa menghendaki apapun yang Dia inginkan. Ya. Tetapi bukan berarti jika seorang hamba bertaat benar-benar kemudian tidak ada faedahnya taat itu. Tidak, tidak dengan seperti itu cara berpikir. Ini agak-agak berat memang, tapi kita perlahan, oke? Okay? Keyakinan seperti ini lahir dari kekeliruan dalam memahami hadis yang sahih dan juga dari beberapa hadis maudhu atau batil yang sebenarnya tidak disabdakan oleh Nabi yang ma'sum. Jadi ada dua sebab. Mereka berdalil gak dengan untuk mendapatkan pemahaman sesat ini? Berdalil dengan dua hal. Hadis sahih, namun pemahaman mereka terhadap hadis sahih tersebut salah. Atau hadis yang maudhu' batil. Dan mereka mungkin benar dalam memahami hadis yang batil itu. Sehingga pemahaman mereka berdasarkan atas satu, pemahaman yang batil. Dan dua, hadis yang batil. Ya. Lantas mereka mengklaim bahwa inilah hakikat tauhid dan untuk menguatkannya mereka pun berdalil dengan firman Allah. Ini dalil ini sangat agung. Maksudnya dalilnya agung. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Antum hafalkan ini. Ini kaidah. Kaidah ketika antum diterjang oleh orang-orang yang mereka berusaha untuk merancukan takdir Allah dan kekuasaan Allah terhadap hambanya. Sebagian orang mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis kemudian menyesatkan iblis kemudian mengazabnya, bukankah itu kezaliman? Kalau antum tidak ketemu jawabannya dan tidak perlu ketemu juga jawabannya, itu hikmah semuanya jawabannya, yaitu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Antum enggak usah bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala la yus'al, tidak dipertanyakan amma yaf'al, terhadap apa yang Allah lakukan. Wahum, dan mereka hamba makhluk, yus'alun, ditanya. Jadi ini hafalkan. Semua dari antum kaum muslimin, antum harus menghafalkan ini. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Dah hafal. Dan artinya tentu saja, enggak usah Arabnya, jangan Arabnya aja. Ya, apa sudah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, tidak dipertanyakan tentang apa yang Dia perbuat. Apa yang Dia takdirkan. Wa hum yus'alun, dan merekalah manusia kita yang akan dipertanyakan. Jadi apa dari konsekuensi dari mengimani ayat ini adalah kita bersiap-siap untuk dipertanyakan, dan janganlah kita repot mempertanyakan Allah. Ya. Karena syaitan akan menghembuskan, dihembuskan ketika seseorang mempertanyakan takdir Allah dan mempertanyakan kaifiah Allah. Kaifiah tata cara bagaimana Allah turun, bagaimana wajah Allah dan semacamnya. Syaitan menghembuskan. Terus menggambarkan hal-hal yang tidak boleh sebenarnya kita sifati Allah dengannya. Maka tawakuf, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al. Udah. Tawakuf, diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan salat atau mensyariatkan salat sekian rakaat untuk zuhur, kita tidak perlu mempertanyakan kenapa Allah 4 rakaat, Allah mensyariatkan 4 rakaat zuhur. Kenapa enggak 3 rakaat? Gak usah dipertanyakan. Kalau tidak ketemu ta'ilah. Kenapa? Karena syaitan itu akan menghembuskan dari situ. Dari sisi itu syubhat jadinya. Ya. Akan menjadi syubhat. Dan ditakutkan kelak akan menjadi kufur. Jadi hal seperti ini bisa menjadi pos kekufuran nanti kelak. Dan orang-orang liberal itulah yang mereka bertanya-tanya. Mereka berada dalam hayrah, kebingungan, ittirab, kegoncangan. tentang prinsip mereka untuk bertanya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti iblis yang atau syaitan menggaungkan di pikiran muslim. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Agama kamu apa? Islam. Agama Allah apa? Bagaimana jawabnya? Nah, itu syaitan yang menjawabnya. Seperti seorang liberal di Twitternya ketika pastor seorang pendeta bertanya kepadaku, apa agama Allah? Aku pun berpikir terhening. Maka seketika itu kan aku teriluminated, tercerahkan. Apa tercerahkan apa? Gak ada pencerahan dari situ. Itu justru tazlim itu. Ah, itu justru menggelapkan dan menzalimi. Itu membuat anggapan terhadap Allah, anggapan yang tidak layak. Seperti kaum Yahudi, zanna sau, yaitu buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian. Padahal jawabannya cukup, inna dina indallahi al-Islam, sudah cukup. Tawakuf sampai situ sudah selesai. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Enggak perlu untuk bertanya apa agama Allah Subhanahu. Allah beragama apa? Karena agama berasal dari din. Din juga ada kaitannya dengan dain, hutang. Kita sih semua berhutang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan apa yang dia berikan kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berhutang kepada siapapun. Maka tidak memerlukan pertanyaan seperti ini. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu anta tus'antum tus'alun. Kita semua akan dipertanyakan. Maka jangan mempertanyakan tentang Allah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada sebelumnya. Seperti bagaimana caranya Allah turun ke langit dunia, tidak ada pertanyaan seperti sebelumnya. Ya, tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dengan firman ini mereka berdalih. Afa aminu makrallah? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Jadi makrallah itu azab Allah yang tidak terduga-duga, dan makarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab bagi orang yang berbuat makar. Jadi bukan makar secara ibtidaan. Dari mula Allah membuat makar enggak. Tapi makar Allah yaitu azab secara tidak terduga, itu Allah Subhanahu wa taala melakukannya pada orang yang berbuat makar. Jadi balasan. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Dan firman Allah, mereka berdalil juga dengan ini. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Mereka juga berargumen dengan takdir yang menimpa iblis. Takdir yang menimpa iblis. Pertama, ini seperti orang-orang liberal. Ada yang mengatakan iblis itu adalah yang paling taat dan paling bertauhid. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Adam, maunya kepada Allah saja. Kalau dia mau taat kepada Allah, tentu dia akan sujud kepada Adam. Sujud apa? Sujud ketaatan kepada Allah, tapi karena perintah terhadap Adam. Perintah kepada Adam, oke? Pada mulanya katanya iblis termasuk golongan malaikat yang paling taat kepada Allah. Itu ada riwayat-riwayat Israiliyat seperti itu. Pada mulanya iblis kekaran termasuk golongan malaikat. Ini ada berpendapat seperti itu, namun pendapat ini dibantah. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Tapi sekarang ibrahnya wa kana minal jin di surat apa? Al-Kahfi. Karena minal jin, dia termasuk dengan jin. Dan jin itu beda dengan malaikat dari segi penciptaan unsur dan taklif, ya kan? Penciptaan malaikat dari nur, penciptaan iblis dari nar. Dan nur itu tidak mesti panas, adapun nar itu pasti panas. Beda, unsurnya juga beda, bentuknya juga berbeda, dan sama-sama gaib bagi kita. Kemudian juga taklifnya pun beda. Para malaikat dibedakan taklifnya. baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga dengan jin, mereka mukallaf. Jin, malaikat dulu, malaikat, mereka ditugaskan dan tanpa syahwat. Sedangkan jin, mereka juga ditugaskan untuk mentaati Allah, menjauhi larangan, dan juga diberi syahwat. Nah, berbeda. Wa'alamu ya malaikat. Iblis termasuk golongan malaikat, berarti iblis bukan golongan malaikat. Kalau misalnya ada riwayat, benar ada riwayat. Cari riwayat banyak, cari di Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwasanya iblis dulunya adalah taat kepada Allah. Ya itu mungkin ya, dan mungkin tidak. Jadi kita tawakuf saja. Tapi mungkin ya, iblis taat kepada Allah sebelumnya, sebelum diciptakan Adam, atau sebelum keberadaan Adam, atau sebelum sujud, diperintahkan sujud, iblis adalah taat kepada Allah. Tapi dia belum termasuk golongan malaikat. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Asar atau riwayat yang semakna dengan pernyataan penulis ini tidak sahih. Maksudnya bukan pernyataan penulis, tapi mereka, dalih mereka. Jadi iblis dikatakan tadinya dia telah sujud di hampir semua petak langit dan ruku, di hampir semua tanah di bumi. Riwayat. Akan tetapi takdir dan hukum ketentuan Allah tidak bisa ditolaknya. Allah membalikkan kondisi diri yang semula indah taat menjadi sesuatu yang paling buruk. So, di sini berarti apa premisi dari apa nih? Mereka yaitu para orang-orang yang menyelisih salah paham tentang takdir. Mereka beranggapan, dulu lihat iblis dulu taat. Tiba-tiba dengan takdir Allah, iblis berubah menjadi yang paling jahat sampai kiamat tak terampuni. Berarti kata mereka, berarti antum mau taat kayak gimana pun, itu antum bakalnya gak tahu, bisa aja gak bermanfaat ketaatan antum. Sebagaimana iblis dulunya taat tidak bermanfaat taatnya, malah Allah jadikan dia sumber kesesatan setelah itu. Ngerti di sini? Jadi iblis, ada riwayat iblis dulunya adalah soleh sekali, sangat soleh. Dan ternyata kesolehan tersebut dalam pikiran mereka tidak bermanfaat bagi iblis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis itu balik 180 derajat menjadi iblis. Menjadi iblis yang jahat sekali. Itu menunjukkan bahwasanya kita mau taat seberapa pun, mau ikhlas kayak gimana pun, enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Ini pikiran mereka seperti itu. Kalau kita mengadopsi pikiran seperti ini, kita bakal pasrah, enggak apa-apa. Ngapain kita taat terus kalau misalnya semua udah serahkan pada takdir? Berarti ini apa? Berarti ini sangat, di sini berarti menafikan ikhtiar. Ikhtiar kita dinafikan. Jabar. Ya. Akan tetapi takdir dan hukum ketentuan Allah tidak bisa ditolaknya, diperbalikan. Bahkan sebagian ahli ma'rifat mereka yang berasal dari golongan al-Asy'ariyah, karena Asy'ariyah lebih dekat kepada Jabriyah, berkata, ahli ma'rifatnya berkata, seyogianya kamu takut kepada Allah seperti kamu takut kepada singa yang mungkin akan menerkammu. Meskipun kamu tidak menzalimi, tidak berbuat buruk kepada singa, dan tidak pernah melakukan kesalahan kepada singa. Na'udzubillah dari tasbih seperti ini. Semoga Allah mengampuni orang yang seperti ini. Ini bukan kalimat kufur. Tetapi bukan berarti kita enggak langsung kafir, karena mungkin diberi uzur. Karena kadang memang kacau pada saat itu. Orang-orang ahli filsafat. Bayangkan, seyogianya kita takut kepada Allah seperti kita takut kepada singa. Gimana kita takut kepada singa liar? Kita takut pada singa liar itu karena takut apa? Takut tabiat. Takut karena ngerinya dia. Dan kita tahu dia makhluk. Baik, kita takut dia karena tabiat. Kita takut pada binatang buas. Walaupun kita berbuat baik pada binatang buas. dalam artian kamu takut pada singa, kamu feeding singa, tapi singa akan bite your hand, ya kan? Kamu kasih makan singa, kamu lus-lus singa, kamu ngapain singa liar, kamu akan dihancurkan oleh singa itu. Jadi takutlah kamu kepada Allah sebagaimana kamu takut kepada singa, yang kamu tidak tahu kapan kamu akan diterkam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa juga memperburuk keadaanmu. Jadi nggak perlu kamu berbuat baik. Maksudnya kamu mau berbuat baik pun itu belum tentu bermanfaat buat kamu. Kalau udah seperti ini, udah kita pasrah mau diapain aja. Dan ini batil. Maksudnya gitu ya? Paham di sini nggak? Mulai paham nggak? Hah? Atau sebagian belum paham? Di sini misalnya kita ketemu singa, ada misalnya, oh, binatang yang ditakuti apa? Anjing. Misalnya di desa kita ketemu anjing. Jangan anjing lah, apa di sini yang serem? Siapa ya? Misalnya preman jahat. Preman jahat. Dia jahat sekali, tapi kita berbuat baik padanya. Dia jahat sekali. Setiap orang dibunuh namanya. Kita berbuat baik. Mas ini mas. Ya, berbuat baik padanya. Maka orang-orang tentu akan marah, kamu jangan bodoh kamu. Kamu berbuat baik sama dia, enggak ada manfaatnya. Karena dia ganas, jahat. Kamu akan dibunuh sama dia. Oh enggak. Saya akan bertahun-tahun, saya akan berbuat baik pada dia supaya dia luluh. Kamu enggak bakal bisa melukakan hati dia. Dia udah keras. Nah, di sini sama aja dengan malam. Seyogianya kamu takut pada Allah seperti kamu takut pada dia. Si orang jahat itu. Kenapa? Karena kamu berbuat baik pun itu gak ada manfaatnya. Terserah dia mau membunuh kamu apa enggak. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berbuat baik pun itu belum tentu bermanfaat. Terserah Allah mau mengadab kamu kemudian, mau membuat kamu kafir kemudian. Itu gimana kalau kita berpikiran seperti itu? Kita gak ada, merasa gak berguna ibadah kita. Dan ini pemikiran yang salah atas nama takdir. Jadi benar-benar takdir Allah Subhanahu wa taala memang meliputi semuanya. Tetapi di sini salah kaprah atas nama takdir dengan menafikan iradah, kemudian menafikan kebaikan dari iradah baik kita. Jadi itu sebagian golongan Asy'ariyah, jumhurnya. Dan itu yang dinamakan Jabriyah. Faham gak disini? Udah mulai faham belum? Atau agak sulit? Benar-benar udah mulai faham. Selain itu mereka juga berdalih, bukan berdalil tapi berdalih dengan hadis Nabi. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiku alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli al-nari fayadukhuluha. Sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar mengerjakan amal perbuatan calon penghuni surga. Baik banget amalannya. Ya. Sampai saking baiknya hingga seolah jarak dia antara surga itu hanya sejauh dua, saking dekatnya. Ini ahli surga ini orang. Namun catatan takdir mendahulunya sahih. Takdir di Lauhul Mahfuz sudah ada. Ya, sudah Allah catat takdirnya. Lalu orang itu melakukan amal perbuatan calon penghuni neraka hingga akhirnya dia masuk neraka. Benar-benar dia amal bagus banget, tapi kemudian suatu ketika apa beramal calon penghuni neraka. Syum di sini ini dalil atau dalih yang dipakai oleh kaum Jabriyah, yang mana mereka kaum yang pasrah. Dan Jabriyah itu dekat ke Indonesia lebih. Nah, apa? Karena Indonesia Melayu, layu. Ya, makanya Asy'ariyah banyak di Indonesia. Tapi Asy'ariyah sekarang enggak Jabriyah sebenarnya. Mereka enggak tahu tentang Jabriyah. Enggak ngerti tentang kayak gini enggak. Asy'ariyah secara formalitas saja. Jadi ini yang dimaksud Asy'ariyah, mereka yang benar-benar bermetodologi benar-benar Asy'ariyah, bukan Asy'ariyah-Asy'ariyahan. Ya. Nah, ini paham seperti ini. Di Indonesia Jabriyah Indonesia banget, terutama Melayu. Ya. Adapun paham Qadariyah lebih dekat ke barat karena egonya lebih tinggi. Makanya liberalisme lebih laku di barat. Sementara Jabriyah lebih laku di Indonesia dan Melayu-Melayu sekitarnya. Qadariyah, lawan dari Jabriyah. Qadariyah itu yang berpemahaman sangat superpower dirinya itu. Nah, itu barat lebih dekat. Ya. Baik, Mu'tazilah lebih dekat barat dibandingkan dengan kita. Baik. Tetapi sebenarnya memahami hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud dan lain-lain, itu ada kalimat fima yabdulin nas. Yaitu seseorang beramal amalan yang calon penghuni surga. Yaitu amalan itu yang zahirnya di mata manusia padahal kalbunya tidak. Maksudnya gitu. Itu diantara ulama memahami seperti itu. Yaitu dia banyak kajiannya, banyak ibadahnya, banyak ini begitu. Tapi sebenarnya itu amalan zahirnya saja. Banyak selawatnya, banyak tilawahnya, banyak membaca kitabnya, tapi itu amalan zahirnya saja ketika nampak di mata manusia. Kemudian dia melakukan suatu amalan yang calon penghuni neraka. Seperti dalam Nabi SAW juga pernah berkata kepada tentang seseorang yang dia sungguh-sungguh berjihad, perang. Jadi ya, ini kalau misalnya kamu melihat ahli neraka ini, kemudian apa? Itu sungguh orang-orang pada takjub, masya Allah. Tapi akhirnya dia bunuh diri kan? Amalan ahli neraka. Itu karena apa? Karena sebelumnya dia beramal fisiknya saja, batinnya tidak. Itu bisa memahami hadis ini dengan cara seperti itu. Tapi yang memang benar di sini intinya fayasbiqu alaihil kitab, mereka berdalil dengan fayasbiqu alaihil kitab, udah takdirnya kayak gitu, maka enggak usah merasa bahwasanya amalan ahli jannah terus kita lakukan itu bermanfaat karena udah ada takdirnya. Mau kayak gimana pun kita udah bertakdir ya. Nah, ini susah kayak gini, makanya sebagian asy'ariyah dan sebagian jabriyah mereka dekat kepada Sufiyah. Kenapa? Karena diantara propaganda Sufiyah adalah bermaksiat dengan alasan takdir. Kenapa kamu kayak gini-gini berzina? Aduh, sudah takdirnya. Enak kan? Kenapa kamu mengambil harta anak yatim? Sudah takdirnya. Apa dalilnya? Fayasbiqu alaihil kitab. Udah takdirin kok kayak saya kayak gini. Nah, ini yang dibatalkan, dibantah oleh ahlus sunnah wal jamaah. Dalil-dalil dan dalil-dalil seperti ini ya, dengan alasan takdir. Ini namanya penyesatan berpikir atas nama takdir ya. Juga mereka berdalil dengan athar sebagian salaf. Ini hafalkan juga, baik yang di kitab atau yang di kertas, dua-duanya sama. Akbarul kabair al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Dosa yang paling besar adalah, ini hafalkan, merasa aman dari makar atau hukuman dari Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Orang kalau bisa diuji kemudian putus asa, itu dosa malah tambah. Putus asa terhadap rahmat Allah, merasa enggak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, itu justru dosa besar. Di antara dosa-dosa yang paling besar. Ya. Kemudian merasa aman dari hukuman Allah, ini menjadi dalih bagi mereka. Itu apa? Antum enggak usah banyak ibadah. Antum merasa aman dari makar Allah. Siapa tahu Allah membuat antum kafir. Gitu maksudnya. Ya, gitu maksudnya. Capek kalau misal kita mengikuti pemahaman seperti ini. Dan juga dengan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang perkara Na'um bin Abdillah atau lainnya, di dalamnya disebutkan bahwasanya imam ini, Imam Ahmad rahimahullah, pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma la tu'minni makruh, artinya ya Allah janganlah engkau amankan diriku dari makarmu. Mendengar ucapan itu Aun pun menyanggahnya. Jangan gitu. Afwan ini rahimahullah, ini Aun maksudnya. Aun pun menyanggahnya, yang benar adalah ucapkan Allahumma la taj'alni mimman ya'manu makruk. Ya Allah janganlah engkau jadikan aku salah seorang yang merasa aman dari makarmu. Maksudnya mereka gini, dengan dalil ini maksudnya gini. kalian beribadah itu jangan merasa kalian gak bakal kafir gitu. Karena apa? Udah ada takdirnya semua. Artinya kalian jadi orang baik, jangan merasa aman kalian. Memang kalimat ini sepertinya benar. Jangan merasa aman kalian dari makar Allah, dari hukuman dari Allah. Memang kalimat ini sepintas benar. Tetapi mereka mengatakan seperti itu dengan basic yang salah. Basic apa? Basicnya bahwasanya semua dari kalian itu gak bermanfaat. Kenapa? Karena semua udah takdirnya. Kalian mau tidak beribadah pun kalian juga udah ada takdirnya. Orang-orang kafir pun seharusnya mereka katakan jangan merasa, bukan jangan merasa aman, jangan merasa resah dengan kafir kalian. Karena siapa tahu takdirnya nanti kalian akan masuk Islam. Capek kayak gitu, gak usah ada amar ma'ruf nahi munkar. Capek kan? Itu dari asal yang seperti ini, asal kaidah seperti ini, cabangnya banyak. Semua hal kalian gak usah nuntut ilmu seperti ini. Kenapa? Bisa aja takdir nanti kalian dapat ilmu laluni. Kita gak tahu. Capek kan? Udah pasrah sama takdir, makanya jabriyah. Maksol, terpaksa. Udah, saya terpaksa gini aja lah. Nah, yang seperti ini bisa laku di pasaran Melayu. Iya gak? Indonesia. Nah, makanya Indonesia banyak malesnya. Ah, gampang lah. Jam karet ntar juga sampai insya Allah. Insya Allah. Karena masyiatullah, takdir Allah. Udah hafal belum? Insya Allah. Gak mau usaha habis itu. Tapi insya Allah. Kapan mau datang? Jam 8. Insya Allah jam 8. Pasti bohong. Kenapa? Takdirnya nanti. Pas udah. Ah, kok antum terlambat sih? Aduh, tadi macet ya. Udah qadarullah lah. Qadarullah wa masyafa'al. Enak. Jabri ya. Gitu kayak gitu. Hal-hal seperti itu harus ditinggalkan. Kalau misalnya antum hafal, bilang hafal. Alhamdulillah anda hafal. Jadi benar-benar ada kekuatan diri. Benar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita. Nah, sahih. Tapi jangan insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah semua digantungkan kepada Allah, kita enggak mau usaha. Jangan seperti itu. Mereka membawa keyakinan di atas pemahaman yang sangat keliru, yaitu pengingkaran adanya hikmah dan ta'lil halasan, alasan dan sebab pada perbuatan Allah. Tiga ini dinafikan oleh mereka Jabriyah dan sebagian Asy'ariyah. Hikmah dari perbuatan Allah, alasan mengapa Allah Ta'ala berbuat begini? Enggak. Sebab dari perbuatan Allah? Enggak. Semua Allah udah serahkan udah. Antum enggak usah ngomongin. Karena udahlah, semua ada takdirnya. Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bukan untuk suatu hikmah. Ini sama aja menafikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan juga menafikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Atau karena sebab tertentu, akan tetapi perbuatannya tersebut hanya berdasarkan kehendak murni. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita tanya hikmah dan sebagainya. Syuf. Tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan, tanpa sebab. Kita serahkan hanya pada Allah. Dengan kata lain menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat untuk sesuatu dan tidak pula karena sesuatu. Enggak ada tujuan. Coba bayangkan, enggak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Enggak ada tujuan. Maka dari itu dia subhanahu wa ta'ala berhak menimpakan azab yang pedih kepada orang yang taat. Karena apa? Terserah dia dong. Ya kan? Pasrah dengan takdir. Terserah dia. Karena apa? Karena perbuatan Allah gak ada hikmahnya. Allah mau ngapain? Terserah. Allah subhanahu wa ta'ala mau mengazab orang yang taat juga apa-apa. Siap ini. Makanya mereka mengatakan antum gak ada manfaatnya taat. Bisa jadi antum diazab sama Allah. Ini udah paham? Pieces-piecesnya atau serpihan-serpihannya? Atau antum dengerin lagi kajiannya, rekamannya nanti kalau misalnya diupload. Antum dengerin, antum ini pahami baik-baik. Ya, ini semua saling berkesinambungan. Yang tadi yang dijelaskan dari awal itu berkesinambungan sampai sekarang. Nah, maka mereka berkeyakinan Allah subhanahu wa ta'ala ya berhak menimpakan azab yang pedih kepada orang yang taat. justru itulah namanya kezaliman kalau misalnya. Bagi Ahlussunnah itu kezaliman. Bagi mereka qadar Jabriyah itu bukan kezaliman. Karena beda definisi kezaliman antara Jabriyah dengan Ahlussunnah. Jabriyah definisi kezalimannya adalah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau Ahlussunnah kezaliman apa? Tadi salah. Kalau Jabriyah kezaliman adalah menggunakan sesuatu bukan pada miliknya, ya kan? Kalau Ahlussunnah zalim itu artinya adalah kezaliman adalah menggunakan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada hal yang semestinya. Syuf. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang pedih kepada orang yang taat. Ahlussunnah menganggap bahwa itu enggak mungkin, itu zalim. Kenapa? Karena itu menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau Jabriyah, bukan, itu bukan kezaliman, itu hak Allah. Kenapa? Karena bagi mereka kezaliman adalah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang beriman dan orang taat itu sama dengan menggunakan sesuatu yang pada miliknya, karena orang beriman milik Allah. Faham gak? Atau gak paham? Sebagian belum paham susah. Berapa kajian kita perlu untuk memahami ini? Coba di sini nih, Jabriyah. Jabriyah kiri, Ahlussunnah, alhamdulillah kita yang kanan. Baik, Jabriyah. Berfaham, zolim itu apa? Zolim itulah menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Kalau Ahlussunnah, zolim secara bahasa juga ini maknanya, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada haknya, pada yang tepat. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada orang-orang beriman. Zalim atau adil? Zalim atau hikmah? Hikmah. Taib hikmah. Adil. Ini benar Ahlussunnah tetapkan. Tapi mereka bersifat pasif. Apatis, negatif. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala misalnya memberi kenikmatan kepada orang beriman. Iya, kenapa? Karena orang-orang beriman itu miliknya Allah. Allah terserah mau ngapain ini orang beriman. Kemudian ada perkataan Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang beriman. Jabriyah mengatakan, "Loh, itu bukan mungkin. Loh, kok bisa? Karena itu hak Allah." Kenapa? Karena Allah mengazab orang beriman pun itu adalah menggunakan sesuatu yang punyanya. Jadi apapun di alam semesta ini punya Allah. Mau Allah apa-apa, apapun itu udah. Jadi gitu premisnya. Agak-agak ini memang agak perlu benar-benar ini yang tajam, agak tajam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu, pengetahuan yang banyak insyaallah, amin. Ya, itu minta sama Allah Subhanahu wa taala akan dirizkikan pemahaman yang sahih. Baik pemahaman yang sahih mengenai kesesatan yang seperti ini dan juga pemahaman sahih untuk kita berbekal. Kemudian sebagaimana dia berhak memberi limpahan nikmat berupa pahala kepada musuh-musuh Allah dan para pelaku maksiat. Coba di sini. Orang yang taat, beriman, beramal soleh, ikhlas dan seterusnya, itu tempatnya ada surga atau neraka? Ragu antum? Jangan-jangan ada Jabariyah di antara. Jangan ada Jabariyah di antara kita. Ah, tempatnya mana, surga atau neraka? Surga, toib. Ahlussunnah meyakini itu enggak? Meyakini itu. Kenapa? Karena itulah keadilan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang beriman, beramal soleh karena kesalahan mereka, kemudian mereka ditempatkan di neraka, itu berarti zalim bukan? Zalim enggak mungkin, itu mustahil. Itu yang benar. Orang-orang Jabariyah begini. Orang-orang beriman, beramal soleh, ikhlas. Itu enggak mustahil mereka Allah masukkan neraka karena kesalahan mereka. Ya terserah Allah. Kenapa? Karena yang namanya kezaliman adalah menggunakan sesuatu bukan pada miliknya. Dan orang-orang beriman ini kan milik Allah. Mau Allah cemplungin ke neraka kek karena kesalahan mereka, mau Allah siksa mereka kek karena kesalahan mereka, itu hak Allah. Kalau dengan premis seperti ini, kezaliman versi mereka gini-gini, berarti mereka membolehkan, mungkin Rasul, Nabi, malaikat itu dimasukkan neraka mungkin. Iya, karena malaikat Rasul milik Allah. Ya, paham atau enggak nih? Alhamdulillah. Yang sebagian enggak paham falyubalighu syahid al-ghaib. Sebagian kepalanya ghaib di sini. Tapi insyaallah mudah-mudahan antum diberi rezeki pemahaman yang sahih. Dua hal tersebut, ya, ini mengadab orang yang taat dan memberi nikmat pelaku maksiat, bayinya adalah sama. Kita tidak mungkin menolaknya kecuali jika Nabi memberitahukan sebaliknya, karena hanya dengan pemberitahuan dari beliaulah kita dapat mengetahui tidak mungkin Allah melakukan hal seperti itu. Bukan karena di dalam dirinya ada unsur kebatilan dan kezaliman. Sebab mustahil ada kezaliman di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kemustahilan satu tubuh berada di dua tempat berbeda dalam satu waktu, atau terjadi malam dengan siang dalam satu waktu satu tempat, atau menjadikan sesuatu itu sekaligus tak ada dalam satu waktu. Demikianlah hakikat kezaliman menurut mereka. Paragraf terakhir ini enggak usah di dalam. Antum bingung nanti. Taib, ya. Boleh insyaallah. Bentar aja tapi. Mereka muslim, Pak. Jangan dikafirkan. Mereka muslim. Bahkan bisa jadi mereka seperti itu karena takwil fasid saja, yaitu karena mereka salah dalam berguru, atau karena ikut-ikutan, atau karena memang mereka terlalu dalam berfilsafat. Ya. Kalimat-kalimat ini, kaidah-kaidah ini bisa menuju ke kekufuran dan itu talbis iblis, benar. Tetapi ketika kita misalnya bertemu dengan orang seperti, atau kita tahu ulama seperti Imam Ar-Razi rahimahullah dan lain-lain, ketika semasa hidupnya seperti ini, itu kita enggak usah ngomongin kafir-kafir dulu. Kita bantah dengan semampunya, kalau misalnya kita belajar pemikiran seperti ini tanpa menghakimi ulama tersebut. Nah, ini juga ada ulama yang seperti ini. Ya. Wallahu alam. Kita enggak mengkafirkan kecuali jika memang mereka sudah jelas kekufurannya nyata dan sudah diperingatkan dan mereka tetap seperti itu. Seperti sebagian orang liberal sekarang, kita anggap mereka kafir pun tidak masalah karena sudah jelas dan mereka melawan benar-benar. Wallahu a'lam. Sebagiannya, enggak semuanya. Baik. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, antum baca lagi dan banyak-banyak baca terus. Jadi ini adalah bekal, walaupun mungkin sekarang terasa kok ini sepertinya mungkin enggak ada manfaatnya, kelak akan bermanfaat buat kita. Kelak kita akan dipertemukan oleh Allah kasus macam ini. Saufa. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah takdirnya. Ya. Ya, hanya seperti itu dari ana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok hari Ahad insyaallah di Masjid Al-Fatah, yang mau ikut teman-teman yang juga sudah daftar, seperti biasanya jam 8:30 sampai dulu insyaallah taala, dan juga tafsir Ibnu Katsir hari Ahad besok sore insyaallah taala di Cililitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.